Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji dinullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan upaya ini, amalan ini, kita akan semakin faham terhadap ad-din, agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faqih, faham terhadap ad-din, agama ini. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seseorang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya khairan, itu kebaikan, kebaikan secara umum, baik kebaikan dunia maupun akhirat, khairan, nakirah di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faqih, faham terhadap agama Islam ini. Ya, tentunya agar kita paham terhadap ad-din butuh upaya, usaha. Di antaranya adalah duduk di majalisil ilm, mendatangi majalisul ilm. Nah, dan sebaliknya, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan untuknya kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut tidak faham, bodoh terhadap ad-din, agama. Oleh karena itu, majalisul ilmi, majlis-majlis yang ada di enam tempat kita ini, hendaknya kita semua bersemangat di dalam menghadirinya. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di satu tempat. Ini nikmat yang besar, nikmat yang besar. Berusaha untuk dijaga, disyukuri, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu, kita telah baca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hadis yang keenam. Ya, sebelum kita mulai, ya tafadhalu antum baca hadisnya, satu atau dua atau tiga riwayat. Enam, satu ini cukup ya. Enam, tafadhalu dibaca Nah, dengan hafalan atau dengan membaca kitab atau matan yang ada, la bas. Naam. Ya, iqra'u jami'an. Ya, baca seluruhnya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, muttafaqun alaih. Naam. Tafadhalu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Iqra'u semuanya. Muttafaqun alaih. Nah, kemudian Syekh menambahkan riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Ya, wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-7. Qala al-Imam al-Mufassir عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله الحديث السابع حديث yang ketujuh خصال المنافق perangi orang munafik. perangi orang munafik. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمنى خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada empat perkara, man kunna fihi, barang siapa empat perkara tersebut ada pada dirinya, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik yang murni, munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu perangai dari perangai-perangai tersebut yang empat, maka pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai orang munafik, hingga dia meninggalkan enam perangai tersebut. Idza tumina, yang pertama, apabila dia diberi amanah, khana, dia berkhianat. Ya, ketika dia diberi amanah suatu perkara, suatu tugas, dia berkhianat. Wa idza haddatha, Dan apabila dia berkata, berucap, kadzaba, dia berdusta. Dusta dalam ucapan tersebut. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia berjanji, ghadara, ay akhlafa, dia mengingkari. Mengingkari janjinya. Wa idza khasama, dan apabila dia bertikai, dia bertikai, nah, cekcok dengan temannya, saudaranya, fajara, dia curang. Curang. Muttafaqun alaih. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sahabat dari hadis ini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Anhuma di sini dhamir huma, mereka berdua. Karena Abdullah ini sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat. Abdullah ibn Amr. Abdullah ini sahabat, Amr juga sahabat. Sehingga kita katakan anhuma. Nah, kalau cuman sahabatnya perawi ini saja, nah, berarti anhu. Anhu. Nah, dan jika sahabatnya sahabat, ya, ayahnya sahabat, kemudian ayahnya lagi kakeknya ya sahabat, berarti anhum. Anhum. Nah, beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah nam bersabda, ya, di sini ada empat perkara, ya, yang barang siapa empat perkara tersebut ada pada seseorang, maka orang tersebut adalah benar-benar seorang munafik yang murni. Nah, kita baca syarahnya. An-nifaqu asasu syarri. An-nifaq, kemunafikan, ya, sifat munafik adalah dasar dari segala kejelekan. Asyar, dasar, asas dari segala kejelekan. Wahuwa, yaitu nifak, sifat munafik, yaitu an yudhira al khaira wa yubtina asyarra, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini makna munafik atau an-nifaq, sifat munafik. Menampakkan kebaikan, zahirnya baik, namun batinnya dia tersembunyi pada dirinya asyar, kejelekan. Hadzal haddu yadkhulu fihi an-nifaqul akbar al-i'tiqadi. Ya. Batasan ini atau definisi ini, ya, pengertian ini, pengertian an-nifaq, masuk padanya nifaq yang besar, nifaq i'tiqadi. Nifaq yang paling besar. Ni'mat nifaq i'tiqadi, terkait dengan keyakinan. Kemunafikan yang paling besar. Nah, ini merupakan kekufuran. Kekufuran. Karena an-nifaq ini ada dua macam. Nah, nifaq akbar al-i'tiqadi, yang kedua nifaq asghar al-amali. Nanti akan dijelaskan insyaallah oleh Syekh. Yang pertama di sini masuk dalam definisi yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, nifaq besar. Ya. Yang berupa keyakinan. Alladhi yudhiru sahibuhu al-islama wa yubtinu al-kufra. Yaitu pelaku nifaq i'tiqadi ini menampakkan al-islam, keislaman. Namun dia menyembunyikan kekufuran di dalam kalbunya. Di dalam kalbunya apa? Menyembunyikan kekufuran. Sehingga diistilahkan dengan nifaq al-i'tiqadi. Ya, karena enam sifat nifaq ini berada dalam kalbu, merupakan keyakinan yang ia sembunyikan. Wa hadzan naw'u mukhrijun min ad-dini bil kulliyah. Dan jenis ini, jenis nifaq ini, nifaq al-i'tiqadi, mengeluarkan seseorang dari agama secara keseluruhan. Artinya dia kafir, jelas kafir. Bukan bagian dari kaum muslimin. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan pelaku nifaq ini berada di kerak yang paling bawah dari neraka di akhirat nanti. Ya, tempat kembalinya dia di kerak yang paling bawah dari neraka. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak yang paling bawah dari api neraka. Ini menunjukkan sangat jeleknya enam sifat an-nifaq ini, nifaq al-i'tiqadi. Karena Allah ancam dengan azab yang sangat keras, sangat mengerikan. Bahkan Allah letakkan mereka enam di neraka yang paling mengerikan, paling bawah. Enam, karena neraka semakin bawah semakin berat. Enam siksaannya. Nah, berbeda dengan al-jannah, surga. Semakin ke atas semakin enam nikmat, semakin mulia enam para penghuninya. Kalau neraka enam semakin ke bawah semakin enam jelek, semakin mengerikan. Ya, sehingga dalam bahasa ya, kalau al-jannah ini ad-darajat, ad-darajat. Kalau enam an-nar darakat, ad-darakat. Naam. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wa qad wasafa Allahu haula'il munafiqina bisifati syarri kulliha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang jelek semuanya, seluruhnya. Allah sifati dengan sifat-sifat yang jelek. Ya, tidak ada yang enam Allah sifati di dalam Al-Qur'an. Di dalam mensifati orang-orang munafik, kebaikan tidak ada. Semuanya menunjukkan jelek. minal kufri al-sifati dengan al-kufr, merupakan kekufuran. Wa adamil iman, tidak ada keimanan pada orang yang memiliki sifat an-nifaq. Wal istihza'i bid-din wa ahlihi, al-sifati orang-orang munafik dengan al-istihza, mengolok-olok ya, agama dan pemeluknya. Wasukhriyah minhum, kemudian sukhriyah enam ya, bersama ya, mengolok-olok, mengejek enam dari enam mereka ahlu ad-din. Wal maili bil kulliyah ila a'da'id-din, dan Allah sifati mereka orang-orang munafik ya, dengan ya, condong secara keseluruhan terhadap musuh-musuh agama. Orang-orang munafik mereka sangat condong ya, terhadap musuh-musuh ad-din, agama Islam. Limusyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam, karena enam keserikatan mereka, kesamaan mereka di dalam memusuhi agama Islam. Ya, orang-orang munafik ini sama dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Sama-sama memerangi, memusuhi dinul Islam. Wahum mawjuduna fi kulli zaman, dan mereka ini senantiasa ada di setiap zaman, setiap waktu. Orang-orang munafik pasti ada. Yang mana mereka menampakkan dia Islam, Muslim, namun dalam kalbunya, dalam batinnya menyembunyikan kekufuran. Wala siyama fi hadha zaman, terlebih lagi di zaman ini, kata Syekh. Alladhi taghat fihi al-madiyah wal-ilhadu wal-ibahiyah, zaman yang enam melampaui batas padanya al-madiyah, orang-orang yang memiliki faham enam materialisme sekuler. Nah, faham materialisme. Nah, bahwa semua yang ada ini merupakan unsur yang terjadi secara alami. Ini madiyah. Nah, kejadian-kejadian yang ada ini hanya tabiat saja, alam. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur. Nah, wal ilhad, dan juga faham al-ilhad, penentangan, kekufuran, mengingkari ya, pengingkaran terhadap agama, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran, terhadap dinul Islam. Wal-ibahiyah, dan juga telah melampaui batas pada zaman-zaman ini faham al-ibahiyah, aliran bebas. Nah, faham kebebasan. Sehingga ketika diterapkan syariat Islam, dituduh, dituding sebagai pelanggaran terhadap HAM, melanggar HAM. Nah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini di zaman-zaman sekarang ini, atau di zaman Syekh di sini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. sehingga kemunafikan, orang-orang munafik ini senantiasa ada di setiap waktu. Nah, kemudian kata Syekh, wal maqsuduhuna, dan yang dimaksud dalam hadis ini, al qismu tsani minan nifaq, bagian yang kedua atau jenis yang kedua dari 6 jenis kemunafikan, jenis munafik. Alladhi dhukira fi hadzal hadis, fa hadza an nifaqul amali, yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, yaitu 6 nifaq al-amali. Nifaq al-amali, ya, perbuatan saja. Nah, nifaq al-amal, ya, perbuatan. Kalau yang sebelumnya nifaq ini akbar, yang paling besar, al-i'tiqadi, memang di dalam kalbunya ada keyakinan. Nah, dia sembunyikan kekufuran, kesyirikan. Nah, yang kedua ini nifaq al-amali, dan ini yang dimaksud dalam hadis. Wa in kana la yukhriju min ad-dini bil kulliyah fa innahu dahlizul kufri, kata Syekh, walaupun nifaq al-amali ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam secara keseluruhan, namun sesungguhnya nifaq ini adalah dahlizul kufri, merupakan lorong, lorong yang akan mengantarkan kepada kekufuran, kepada kekafiran, sehingga sangat mengerikan. Celah, lorong yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhihi al-khisalul arba'u faqad ijtama'a fihi asyarr, dan barang siapa yang terkumpul pada dirinya 4 perangai-perangai ini, perangai kemunafikan, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya asyarr, kejelekan, seluruh kejelekan terkumpul pada dirinya. Wa khalasat fihi nu'utul munafiqin, dan dia telah murni pada dirinya sifat-sifat munafik. Nah, sebagai seorang munafik yang tulen. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, wal qiyama bil amanati, menegakkan dan menunaikan amanah-amanah, wal wafa'a bil uhud, menepati janji-janji, wal wara'a an huquqil khalqi min jumma' hiya jumma'ul khair, dan sifat wara', berhati-hati menjaga dari hak-hak makhluk, ya, manusia, ini merupakan jumma'ul khair, perkara-perkara yang akan mengumpulkan seluruh kebaikan. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan merupakan sifat-sifat orang-orang beriman yang paling khusus. Ya, 4 ini, ya, kejujuran, menunaikan amanah, menepati janji, wara', sifat wara', ya, berhati-hati dan menjaga dari hak-hak manusia, hak makhluk. 4 perkara ini merupakan perkara yang akan mengumpulkan seluruh kebaikan, dan merupakan sifat kaum mukminin yang paling khusus. Faman faqada wahidatan minha faqad hadama fardhon min furudil Islam wal iman, maka barang siapa yang luput salah satu darinya, maka sungguh dia telah menghancurkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, kewajiban iman. Fa kaifa bi jami'iha, maka bagaimana lagi jika luput darinya keseluruhan empat perkara tersebut. Nah. Wallahu a'lam shawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tafadhalu, barakallahu fikum.